Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah yang telah memberikan segala macam kenikmatannya kepada kita semuanya, umur panjang dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barakah. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengaruniakan kepada kita nikmat taufik sehingga di hari pertama ini kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan shaum, bisa melaksanakan berbagai macam ibadah. Dan semoga di hari-hari berikutnya Allah terus memberikan taufik pada kita semuanya untuk dapat memanfaatkan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin dari berbagai macam keutamaan yang Allah sediakan di bulan Ramadan yang agung ini. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik pada kita semuanya agar kita dapat mengagungkan bulan Ramadan dengan berbagai macam amal ibadah, amal saleh sebagaimana agungnya bulan Ramadan tersebut. Disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairukum man tala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu. Sebaik-baik kalian adalah yang panjang umurnya dan baik amalannya. Nah, Allah berikan dua kenikmatan. Nikmat umur panjang dan nikmat taufik untuk berbuat baik di bulan Ramadan ini. Sehingga dia meraih gelar sebaik-baik manusia. Orang yang panjang umurnya dan kemudian baik amalannya. Nah, bukan hanya sekedar panjang umur saja, namun amat sangat disayangkan jauh dari taufik Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya orang yang panjang umur itu hanya sekedar menumpuk-numpuk dosa saja tatkala dia mengabaikan perintah-perintah Allah, demikian pula melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Kita lihat di kanan sebelah kiri kita daripada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang tahun lalu masih berpuasa bersama, yang tahun lalu masih sholat tarawih bersama, yang tahun lalu berbuka bersama, namun di hari ini kawan kita, saudara kita tersebut sudah tidak bersama kita lagi. Maka minimalnya dua pelajaran bagi kita dengan melihat keadaan saudara-saudara kita, teman-teman kita, tetangga kita yang telah tiada. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ini. Allah pertemukan kita kembali dengan bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini. dan kemudian kita ambil ibrah daripada kematian saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, agar kita lebih baik lagi di bulan Ramadan ini daripada bulan yang sebelumnya. Maka pun juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan taufik pada kita semuanya agar kita dapat melaksanakan berbagai macam bentuk amal ibadah, amal soleh lebih baik daripada tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Demikian pula secara khusus dengan kegiatan kita di masjid ini, di ma'had ini pun juga demikian. Semoga Allah jaga keikhlasan kita masing-masing semuanya dengan berbagai macam ibadah, berbagai macam amal saleh, salat tarawih, qiraatul Quran, zikir dan yang lain-lainnya. Demikian pula berbagai macam kegiatan ta'awun, menyediakan buka puasa untuk orang-orang yang berbuka puasa dan hal-hal yang lainnya. Semoga Allah jaga kita, niat kita, keikhlasan kita hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu akan terbantu kita untuk dapat meraih keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula terbantu kita untuk terhindarkan dari berbagai macam hal-hal yang bisa merusak puasa kita dengan ikhlas hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala taufik dari berbagai macam perkara yang bisa menyia-nyiakan daripada nikmatnya bulan Ramadan ini, tersia-siakan berbagai macam fadilah yang besar, yang agung ini dengan kemaksiatan. Naam. Wala'iyazubillah. Tetap dia berlimang dengan berbagai macam kemaksiatan secara lahir dan batin. Pikirannya masih ternodai dan terkotori dengan berbagai macam pikiran-pikiran kotor, dengan berbagai macam pikiran-pikiran maksiat. Wallahualam. Sehingga ini pun juga akan bisa merusak nilai ibadah kita, bisa mengurangi nilai daripada kesempurnaan pahala di bulan Ramadan ini. Demikian pula perkara-perkara sia-sia yang lainnya, mungkin tersibukkan dengan perkara-perkara duniawiyah yang terkadang justru menjadi ujian bagi sebagian kita di bulan Ramadan ini, dengan Allah bukakan kepada kita berbagai macam prospek yang mungkin menjanjikan bahkan di bulan Ramadan. Perdagangan, usaha ini, usaha itu, ya, yang kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian Allah gelincirkan kita wali'iyazubillah dari konsentrasi untuk beribadah di bulan Ramadan ini dengan berbagai macam kesibukan duniawi atau juga berbagai macam perkara-perkara yang lainnya. Maka ini berbagai macam perkara, hal-hal yang jelek ini bisa mengurangi, bahkan bisa merusak ibadah kita, shalom kita, tarawih kita, qiraatul Quran kita. Ya, sebagaimana as-sayyi'at, berbagai macam kejelekan ini, yudhibna as-sayyi'at, menghilangkan, yudhibna al-hasanat, bisa menghilangkan berbagai macam kebaikan. Kama ta'kulun nara al-hataba, sebagaimana api bisa membakar kayu bakar, sehingga bisa habis berbagai macam kebaikan kita dikarenakan berbagai macam kejelekan yang terus menerus kita kerjakan. Iyadan billah. Sehingga dia cuma mendapatkan lapar dan haus saja. Nas'alullah ta'ala salama wal afiyah. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ataakum syahrur Ramadan. Syahrun mubarakun. Faradallahu alaikum siyamahu. Tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Wa tughallu fihi maradatu syayatin wa fihi lailatun hiya khairun min alf syahrin." Man hurima khairaha faqad hurrim. Rawahu An-Nasa'i wa shahahu Al-Albani rahimahullahu taala fi sahihil Jami'. telah datang pada kalian bulan Ramadan. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh dengan barakah. Berbagai macam bentuk barakah secara hissi dan maknawi. Berbagai macam bentuk kebaikan secara hissi dan maknawi. Berbagai macam perkara yang bisa dilihat dengan hal-hal yang sifatnya materi. Demikian pula berbagai macam kenikmatan yang sifatnya maknawi. Nah, berbagai macam bentuk amal soleh sehingga akan bertambah keimanan kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan maknawi. Ya. Nah. Berbagai macam sedekah, berbagai macam semangat untuk beribadah di dalamnya sehingga Allah lipat gandakan berbagai macam keutamaannya. Ya, ini nikmat maknawi yang berlipat ganda tersebut. Nah, yang kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradallahu alaikum siyamahu, Allah wajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan. Tuftahu fihi abwabul jannah, dibukakan padanya pintu-pintu jannah. Allah mudahkan ya untuk beramal saleh ya, sehingga terbentang luas pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula sebaliknya, wadghallaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pula pintu-pintu neraka al-jahim. Yang mana kata para ulama, secara zahir pun juga demikian. Secara zahir pintu-pintu jannah dibuka, demikian pula secara zahirnya pada lafaz hadis ini pun juga demikian, ditutup pula pintu-pintu neraka. Nah, yang mana pun juga secara maknawinya manusia kemudian dikarenakan taufik dari Allah Subhanahu wa taala tertahan dia untuk melaksanakan berbagai macam keburukan, berbagai macam bentuk maksiat, sehingga tertutuplah padanya pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi maradatu syayatin, dan dibelenggulah padanya berbagai macam wasawis, berbagai macam waswas, para setan yang jahat dengan berbagai macam kejelekannya, dengan berbagai macam keburukan dan kejahatannya, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula wa fihi lailatun hiya khairun min alfi syahrin. Di dalamnya ada bulan yang padanya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar. Man hurrima khairaha, barang siapa yang diharamkan kebaikannya. Wal'iyazubillah. Ini yang terakhir yang penting. Barang siapa yang diharamkan, terhalangi dia untuk mengerjakan berbagai macam amal khair, untuk mengerjakan berbagai macam amal ibadah, untuk mengerjakan berbagai macam amal kebaikan, amal soleh, terhalangi dia, mungkin dikarenakan berbagai macam maksiat, mungkin dikarenakan berbagai macam perkara-perkara yang melalaikan dia, mungkin dikarenakan perkara-perkara duniawiya, terhalangi dia, terhalangi untuk fokus dalam ibadah, dalam saum. Terhalangi dia bukan karena uzur, bukan karena uzur, karena kejelekan, karena maksiat, karena berbagai macam hal-hal yang melalaikannya, perkara-perkara duniawi ya diantaranya juga. Terhalangi dia untuk sholat tarawih misalnya. 6. Makan kekenyangan, berbuka puasa kekenyangan, sehingga dia malas. Sehingga malas, ngantuk. Sehingga tertidur dia hingga waktu subuh. Terlewatkan untuk sholat tarawih. Demikian pula berbagai amal ibadah yang lainnya, qiraatul Quran atau juga sedekah. Alhamdulillah. Dikarenakan maksiat tetap bercokol di kepalanya, sehingga dia sayang untuk bersedekah. Walhasil menyibukkan dia, melalaikan dia, mencampakkan dia daripada kebaikan ini. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad hurrim, maka sungguh telah diharamkan padanya keutamaan bulan puasa ini. Nah, kata para ulama, bisa jadi diharamkan secara total, enggak dapat berbagai macam keutamaan yang besar. Ya, atau mungkin rusak, kurang ya dari nilai kesempurnaannya. Ya. Kurang dari pahala yang semestinya sempurna dia dapatkan. Kurang daripada nilai maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala yang semestinya dia dapatkan secara sempurna, secara total. Jadi ada beberapa perkara yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, rusak. Tidak sempurna keutamaan puasa yang dia dapatkan tersebut. Dikarenakan beberapa perkara tadi. Ayatan billah. Barakallahu fikum. Sehingga dia tidak mendapatkan janji Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan karena ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dikarenakan rusak puasanya, dikarenakan rusak ibadahnya, dia tidak mendapatkan keutamaan tersebut. Iyadan billah. Tidak diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Nas'alullah ta'ala salama wal afiyah. Man hurrim khairaha faqad hurrim. Barang siapa yang diharamkan kebaikan daripada bulan Ramadan ini, terhalangi untuk melaksanakan berbagai macam amal soleh, maka terharamkan pula baginya berbagai macam keutamaan yang besar di bulan Ramadan ini. Wal'iyadzubillah. Maka sekali lagi kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala at-taufiq, memohon pertolongan, bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas, tetap terus ikhlas, dan kita perbaiki amal ibadah kita, amal salat kita, kita tingkatkan lagi amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Taib ikhwan fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sisa waktu yang ada ini insyaallah taala akan kita pakai untuk melanjutkan kajian sirah kita. Kenapa tidak kita bahas tentang masalah as-shaum, puasa Ramadan. Barakallahu fikum, karena alhamdulillah secara khusus di tempat kita sudah dikaji ya. Mukhtasar Sahih Aish, Mukhtasar Sahih Muslim, Kitab As-Siyam. Ya, nah, yang disampaikan oleh Ustaz Miqdad Hafizahullah Ta'ala. Walhamdulillah sudah mencukupi insyaAllah Ta'ala. Barakallahu fikum. Demikian pula sudah sering kita dengarkan berbagai macam keutamaan, berbagai macam hasungan tentang puasa Ramadan. Demikian pula hukum-hukum terkait dengan puasa Ramadan. Ya, barakallahu fikum, sehingga tafadhalu diambil faedahnya atau juga di murojaah ya, terkait hal-hal yang berkenaan dengan shaum Ramadan. Barakallahu fikum. Dan juga dikarenakan kita amat sangat rindu ya dengan kisahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ya. Barakallahu fikum, betul-betul amat sangat manis, amat sangat indah ya, amat sangat betul-betul berdampak kepada keimanan kita ya. Bagaimana sejarah perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dakwahnya, demikian pula para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang terakhir, kita telah sampai pada pembahasan maksudnya beberapa orang di luar Mekah ya ke dalam Islam. Barakallahu. Telah kita baca beberapa orang yang beriman. Ya, yang ini merupakan momen yang disempatkan Rasul alaihi salatu wasalam untuk menyampaikan dakwah kepada manusia, yaitu di musim haji ketika manusia datang berbondong-bondong dari luar Mekah untuk melaksanakan manasik haji. Barakallahu fikum. Maka pada saat-saat itu dimanfaatkan sebaiknya oleh beliau untuk menyampaikan Islam kepada manusia yang datang dari luar kota Mekah. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, 1-2 orang masuk Islam. Barakallahu fikum. Yang pertama kemarin kita baca Suwaid ibnu Samit, kemudian Iyas bin Mu'adz, dan yang ketiga Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhum ajma'in. Yang keempat Tufail bin Amr Ad-Dausi. Tufail bin Amr Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa dia? Kana sya'iran labiban. Dia adalah penyair, ahli syair. Labiban dan orang yang amat sangat cerdas. Ya. Naam. Di sini akan kita lihat bagaimana manfaatnya ilmu syair yang ada pada dia ini. Demikian pula akan kita lihat bagaimana kecerdasannya yang memberikan manfaat pada dia ini. Ya. Sehingga dengan kecerdasannya Allah berikan taufik hidayah masuk Islam. Nah, barakallahu fikum. Ya, syairan labiban. Orang yang cerdas, ya. Orang yang bijaksana, orang yang berakal, ya. Nah. Dan dia adalah rais qabilatihi ad-Dausi, ya, Dausin. Dia adalah pimpinan, ya, kabilahnya, ya, kepala suku, yaitu ad-Daus, suku Daus, ya. Nah, kepala suku Daus. Fi nahiyatil Yaman, yang terletak di ujung negeri Yaman. Nah, oh, paling selatan kurang lebih. Walhasil pinggiran Yaman, ujung Yaman, ya. Nah. Tayyib, ketua suku, ya. Ini Tufail bin Amr nih, Ad-Dausi radhiyallahu ta'ala anhu. Qadima Makkah, dia sampai di Mekah, masuk Mekah sanata 11 minan nubuwah, tahun 11 setelah kenabian. Sebelum Rasul hijrah, ya, tahun 11 setelah kenabian. Fastaqbalahu ahlu Makkah. Kemudian penduduk Mekah menyambutnya. Penduduk Mekah menyambut kedatangan Tufail ini, ya. Ya, penduduk Mekah yang musyrik ini, musyrikin menyambut kedatangannya. Barakallahu'alaikum. Ini kan orang besar ini, ya. Tapi kepala suku, orang besar, ya. Nah, tapi apa tujuannya? Penduduk Mekah ini orang-orang musyrik menyambutnya. Wahadzaruhu minan nabiyyu sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Ini tujuannya menyambut kedatangan Tufail ini. Mereka memperingatkan Tufail ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai mendekati Nabi, jangan sampai mendengarkan ceramah dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diperingatkan. Ya. Barakallahu fikum. Tapi nanti akan kita lihat bagaimana kehendak Allah Subhanahu wa taala. Betapapun manusia mengerahkan segala macam upaya dan dayanya ini untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, semuanya akan tembus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga demikian prinsip ini, ya. Prinsip kalau kebaikan itu Allah kehendaki, pasti kebaikan tersebut sampai dan turun dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Betapapun manusia mengerahkan segala macam kemampuannya, ya, akan terlewatkan itu semuanya, ya, akan bisa dijebol dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat hatta hasya uzunahu al-kursufa, sampai-sampai dia itu, ya, menutup telinganya ini dengan semacam kapas, ya. Nah, dengan semacam kapas agar jangan sampai mendengarkan kalimat ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jaa ila al-masjidil haram, ketika datang ke Masjid Al-Haram, ketika dia masuk ke Masjidil Haram, ya, kay la yasma'a minhu syai'an, tujuannya agar dia itu tidak mendengarkan apapun juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai seperti itu ditutup dengan, ya, semacam kapas telinganya ini, ya. Nah, barakallahu fikum. Wa kana sallallahu alaihi wa ala sallama qa'iman yusalli 'inda al-Ka'bah. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri tegak sedang melaksanakan salat di Ka'bah. Ya. Naam. Barakallahu fikum. Inilah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa waqa'a fi udhunihi minhu syai'un. Maka terdengarlah sesuatu di telinganya tufal ini daripada ucapan apa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdengar sayup-sayup. Ada yang masuk ke telinganya. Ya, dari apa yang dibaca Rasulullah alaihi wasallam fastahsanahu. Lalu dia beranggapan baik, yaitu barakallahu fikum terkagum-kagum begitu ya dengan apa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Naam. Faqala fi nafsihi, maka dia mengatakan pada dirinya sendiri, ya, inni labibun wa sya'irun. Ini ikhwan, dua keahliannya, dua karunia Allah yang bermanfaat pada dirinya, ya, sebagai modal bagi dia. Inni labib, aku adalah orang yang cerdas. Artinya dalam ukuran manusia secara umum, ya, cerdas, ya, hikmah dan yang lain-lainnya tadi. Wa sya'irun, dan aku juga ahli syair. Ma yakhfa 'alaihal al-hasanu min al-qabih. Tidak ada yang tersembunyi bagiku mana yang baik, mana yang jelek. Ya, dengan pemikirannya yang cerdas tersebut, ya. Dalam ukuran manusia secara umum, ya. Demikian pula menimbang kata-kata yang dibaca Rasulullah SAW. Ya. Ini tidak ada yang tersamarkan bagi dia mana yang baik, mana yang jelek. Ya. Nah, maka fama yamna'uni an asma'a min hadzal rajuli ma yaqul, ya. Maka apa yang menghalangiku agar aku bisa mendengarkan, ya, apa yang dikatakan laki-laki ini, apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara aku punya kecerdasan untuk menimbang, memilah, memilih, menyaring mungkin, ya, dengan kecerdasannya tersebut, dengan kebijakan tersebut, ya, dengan keahlian syairnya pula, dia bisa melihat bagaimana keindahan bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang bisa menghalangiku, ya, barakallahu fikum, fa in kana hasanan qabiltuhu, kalau baik akan aku terima, namanya kebaikan. Ini ya, kecerdasan yang bermanfaat, kecerdasan yang masih sehat begitu ya. Kalau baik ya akan aku terima, kata dia. Wa in kana qabihan taraktuhu, kalau memang jelek akan aku tinggalkan, namanya aku bisa menyaring, kata dia, ya, merasa bisa menyaring. Dan alhamdulillah dia terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau memang jelek akan ditinggalkan, apa salahnya aku mendengarkannya, begitu. Barakallahu fikum, ya, ini satu langkah kebaikan yang ada pada tufail tersebut, ya, kepala suku ini. Falamman sarafan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling meninggalkan Ka'bah, ila baitihi, pulang ke rumahnya. Taba'ahu hatta dakhala baitahu, maka tufail ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau masuk ke rumahnya. Ya. Diikuti, ya. Diikuti tufail sampai Rasulullah sallallahu masuk ke rumahnya, wa dzakara qissatahu, dan kemudian tufail ini menceritakan kisahnya kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Maka wa talaba minhu sallallahu alaihi wasallam an yu'ridu alaihi amrahu. Maka dia minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memaparkan tentang dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, minta penjelasan, minta keterangan, ya, tentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Pintu-pintu kebaikan, ya. Pintu-pintu kebaikan untuk betul-betul cari al-haq, ya, cari kebenaran. Naam. Barakallahu fikum. Fa'arada alaihi al-Islam, maka Nabi SAW menawarkan, menerangkan kepadanya, dia itu Islam, ya, kepada Tufail tersebut. Wa tala alaihi al-Qur'ana, dan membacakan Al-Qur'an kepada Tufail, ya. Rasul bacakan Al-Qur'an kepada Tufail radhiyallahu ta'ala anhu, fa aslama, lalu dia masuk Islam. Lalu dia masuk Islam, wa syahida syahadatal haqqi, dan dia bersaksi dengan persaksian yang hak, yang benar, ya. Nah, mengucapkan dua kalimat asyhadah. Wa qala, dan dia mengatakan barakallahu fikum, ini ikhwan juga ibrah bagi kita, ya. Secara khusus bagi pembesar kaum. Bagi pembesar kaum sebagai manusia yang diikuti oleh manusia yang lainnya. manusia yang dijadikan rujukan, ya, pimpinan daripada kaumnya. Inni muta'un fi qaumi, aku adalah orang yang ditaati kaumku. Ya. Nah, kepala suku ditaati oleh kaumnya, oleh sukunya. Wa raji'un ilaihim, dan aku akan pulang kembali kepada mereka, kepada kaumku. Wa da'ihim ilal Islam, dan aku akan mengajak mereka kepada Islam. Masya Allah. Langsung konsekuen, ya, untuk mengajak kaumnya masuk ke dalam Islam. Nah, artinya dari pernyataan ini bagaimana, Evan? Ya, kan ada risiko yang seperti ini. Pasti ada risiko yang artinya dia siap dengan risiko tersebut. Tetap konsisten dengan niatannya ini. Apa risikonya sebagai seorang pembesar? Tinggalkan kaumnya, akan tinggalkan umatnya, akan tinggalkan manusia. Akan dijauhi oleh manusia, bahkan dimusuhi. Ya. Artinya popularitasnya akan ditinggalkan, jadi redup, jadi mati. Jadi orang biasa, enggak dianggap oleh manusia, oleh sekelilingnya. Ini resikonya. Kalau ini mengajak kepada Islam tersebut. Barakallahu fikum, tapi nanti kita lihat dia tetap konsisten, ya. Maka kemudian minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fad'ullaha an yaj'ala li ayatan. Maka doakanlah kepada Allah, mintakanlah kepada Allah, ya Rasul, agar Allah menjadikan suatu ayat untukku, suatu perkara yang ajaib, yaitu karomah, ya, kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Fada'a lahu, lalu Rasulullah SAW mendoakannya. Falamma qaruba min qabihi istanara wajhu kal misbah. Maka ketika dia dekat dengan kaumnya, ketika telah dekat dengan kampungnya, wajahnya bersinar seperti lampu, ya, wajahnya bersinar seperti lampu. Inilah karomahnya. Ya. Fada Allaha an yaj'alahu fi ghairi wajhihi. Maka diminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan di selain wajahnya sinar tersebut, ya. Sinar tersebut agar diletakkan oleh di tempat yang lain. Fatahawwala an-nuru ila sautihi. Maka cahaya tersebut pindah ke cambuknya. Cambuknya tufel tersebut, ya. Pindah kepada apa? Ke cambuknya tufel. Nah. Ini karomahnya beliau, ya. Radhiyallahu anhu. Falamma dakhala ala qaumihi da'ahum ila al-islam. Ini konsisten dia. Tetap, ya. Ketika dia masuk pada kaumnya, ketika masuk ke dalam kampungnya tersebut, ya, maka dia mengajak kaumnya ke dalam Islam. Fa aslama abuhu wa zaujatuhu, masyaallah nikmat. Maka masuk Islam ayahnya dan istrinya, ya. Wa abta'al qaum, sementara kaum pengikutnya ini berlambat-lambat, artinya tidak segera menyambut panggilannya, tidak segera masuk Islam. Ya. Padahal coba bayangkan, penguasa ini, sebagaimana dakwah politiknya orang-orang yang meraih kekuasaan, nanti akan kita atur dari atas. Kalau bisa diatur dari atas, gampang mengatur yang di bawah ini. Ini wajib, wajib, wajib harus kerjakan. Ini yang haram, haram, haram tinggalkan. Buktinya tidak. Tetap ini semua hidayah tangan Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan dakwah, ya. Barakallahu fa abta'a al-qaum, kaumnya enggak menerima. Cobalah kalau kita melihat dengan pandangan politik tersebut, kan sudah di atas ini. Sudah di atas dia sebagai penguasa, tapi enggak diterima oleh masanya, oleh pengikutnya, oleh rakyatnya. Walakinnahu lamma hajara ila al-Madinah ba'da al-Hudaybiyah, akan tapi ketika dia hijrah ke Madinah setelah peristiwa al-Hudaybiyah, kana ma'ahu 70 aw 80 baitan min qaumihi. Masuk Islam bersama beliau ini, ya, 70 atau 80 kakak, ya, daripada kaumnya. Masyaallah. Di kemudian hari dengan kesabaran dakwah, akhirnya masuk Islam kaumnya tersebut sebanyak 70 atau 80 kakak. Barakallahu fikum. Sampai di sini insyaallah taala, ya. Barakallahu fikum. Banyak sebenarnya ibrah di sini, ikhwan, tapi sudah mendekati waktu berbuka puasa. Insyaallah taala kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Insyaallah taala untuk waktu ana besok atau hari yang akan datang, ana mulai 4:45 atau jam 5 kurang seperempat menit. Taib. Insyaallah taala. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.